Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Quran dimanapun Anda berada, senang sekali saya Nur Said bisa kembali menyapa sahabat Quran semua pada kesempatan kali ini. Dan insya Allah saya akan membersamai Anda dalam acara majelis takon atau majelis tanya jawab dan konsultasi, yang insya Allah akan dibersamai oleh Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz dan mutarjim kita Ustadz Nurul Hidayat. Nah, alhamdulillah telah hadir beliau Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz dan pentarjim kita Ustadz Nurul Hidayat. Sebutkan bagi Anda yang mungkin ingin bertanya seputar dunia keislaman ya, bisa bergabung melalui SMS ataupun juga WhatsApp dan juga Telegram juga bisa ya. Di nomor 081229888614, yang mana insya Allah nanti akan kita simpan dan akan kita bahas di kesempatan berikutnya. Baiklah sahabat Quran, langsung saja kita persilahkan kepada beliau Ustadz Nurul Hidayat untuk memulai ya, mengupas pertanyaan yang menjadi topik kita pada kesempatan kali ini. Tafadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du, sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada, alhamdulillah rabbil alamin, pada majelis takon makon pada edisi kesempatan kali ini kita akan melanjutkan beberapa pertanyaan yang diajukan oleh para pendengar sekalian, bahwa kita akan membahas sebuah pertanyaan baru tentang hukum beribadah umrah dengan berhutang, karena sekarang kita banyak lihat ada model pembayaran umroh atau berangkat umroh tanpa membayar dari awal, tapi bisa berangkat dulu baru membayar ketika sudah selesai ibadah umroh. Artinya sistem menghutang, singkatnya seperti itu. Dan kita masih bersama dengan Syekh kita Al-Mukarram Al-Fadil Fadilatul Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz Hafidullah Ta'ala, yang insya Allah akan membersamai kita dalam majelis takon di edisi kali ini. Baik. Al-waqt wal makan masmuh. Fadhil ya tafadhal ila Syekhina Al-Fadhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi al-athharin azkahum Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. الرحمة المهداه والنعمة المسداه والسروج المنير البشير النذير. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته وارزقنا شفاعته وارفقنا صحبته في الفردوس الأعلى ومتعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم سلمني وسلم مني. اللهم سلمني وسلم مني. اللهم سلمني وسلم مني. أما بعد، أما بالنسبة إلى مسألة الحج أو العمرة، فإن الحج هو أمر قد أمر الله به المسلمين عز وجل، قد أمر الله عز وجل به المسلمين في كتابه الكريم، فقال الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: وأتموا الحج والعمرة لله. فجاءت الآية الأولى التي جاءت في سورة البقرة بقوله وأتم الحج والعمرة لله، جاءت عامة وجاءت في مناسك الحج، ووضحت مناسك الحج والعمرة لمن أراد القران أو لمن أراد التمتع هكذا. لكن الآية التي جاءت في سورة آل عمران جاءت حتى تبين أن هذا الأمر ليس واجبا على كل الناس حقيقة، ولكنه واجب على من استطاع إليه سبيلا. فقال الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. Baik, bahwa beliau menyampaikan tentang hukum asli ibadah haji maupun umrah ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ibadah haji maupun umrah. Kalau haji jelas akan masuk dalam rukun Islam yang 5. Dan beberapa ayat tentang perintah ibadah haji dan umrah, di antaranya adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 196 ya. Al-Baqarah 196 ketika Allah berfirman wa timmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ya ketika kalian beribadah haji maupun umrah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan haji ya itu mengkaitkan dengan syarat atau ada hal yang memang harus dipenuhi. Tidak semua kewajiban ini menjadi wajib bagi seluruh umat muslimin, tapi khusus, yaitu dalam surat Al-Imran ayat 97 ketika Allah berfirman walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, bahwa Allah wajibkan atas manusia itu berhaji ke Baitullah itu dengan syarat liman istata'a ilaihi sabila, ketika mampu untuk pergi ya ke menuju untuk menunaikan haji tersebut ya. Ini dalam surat Al-Imran 97. Wa hinama nanzur ila hadhihi al-ayah fa inna Allah 'azza wa jalla qad wada'a syartan wa huwa syart min syurut wujub al-hajj wa huwa al-istita'ah. Idza kana al-insanu mustati'an faqad ikhtalafa al-fuqaha'u fi hadhihi al-mas'alah. هل وجب عليه الحج على الفور أم على التراخي؟ يعني هل يجب عليه أن يسرع بأداء فريضة الحج أم أنه يجب عليه أن يتراخى في أداء هذه الفريضة فيؤخرها سنة بعد سنة يؤخرها سنة بعد سنة حتى وإن كان مستطيعا هكذا. Kemudian berkaitan dengan haji dan umrah, terkhusus haji ya. Para ulama memang berbeda pendapat apakah ketika seseorang itu mampu ya sudah wajib karena dia mampu untuk pergi haji, apakah wajibnya di sini harus segera atau boleh di ada jedanya, nah, boleh beberapa tahun menunggu atau seterusnya, apakah harus memang segera berangkat ketika memang sudah mampu. Itu para ulama berbeda pendapat makna istita'ah di sini, ketika sudah istita'ah apakah harus segera ataukah memungkinkan untuk memang ditunda beberapa saat seperti itu. Qad dhahaba al-Imam Malik ila anna al-hajj wajibun 'ala al-fawr. Ay anna al-insana idha kana qadiran aw 'indahu al-istita'a fa inna al-hajj wajibun 'ala al-fawr. Wal haqiqa anna al-istita'a al-maqsud biha huna thalathat ashyu'. Al-istita'a al-maliyya والاستطاعة البدنية والاستطاعة للوصول إلى المكان أو أمن الطريق وعدم الخوف من الفتنة. هذه الأشياء هي التي اشترطها الإمام مالك، فاشترط في الاستطاعة أو في الاستطاعة المالية الزاد والراحلة، فإن كان عنده الزاد والراحلة فإنه قد أصبح يعني الزاد الذي سيصل به إلى مكة والطعام أي معه هذه الفلوس خلاص موجودة معه ليس داين هكذا أنت يعني هذه الفلوس تكون موجودة معه زيادة عن حاجته وحاجة بيتي وحاجة أولادي، فإن كانت هذه الأشياء موجودة فهذه استطاعة، وبالتالي فإنه يستطيع أن يذهب إلى بيت الله الحرام ويكون الحج والعمرة هنا في حقه، يكون الحج في حقه واجبا والعمرة في حقه سنة هكذا. Baik, bahwa pendapat pertama adalah Imam Malik, perkataan atau pendapat Imam Malik rahimahullah ta'ala, yang mana dalam mazhab beliau itu ketika seseorang mampu itu harus segera alal faur ya, segera untuk berangkat, tidak boleh ditunda-tunda ketika sudah mampu. Nah, berkaitan dengan kemampuan di sini ada tiga macam mampunya itu di bidang apa. Yang pertama adalah kemampuan maliyah, kemampuan secara finansial ya, dan maksudnya mampu memang ada harta secara materi mampu untuk membayar keperluan, baik keperluan wajibnya atau kemudian juga membayar keperluan biaya haji dan umrah, terus kemudian juga ada dia sudah menunaikan hak-hak wajib yang lainnya, artinya sudah menafkahi keluarganya, menafkahi yang kewajiban-kewajiban yang memang wajib atasnya, baru kemudian ketika lebih maka kemudian dia menjadi istita'ah, mampu untuk pergi haji dari segi biaya. Yang kedua, kemampuan secara badaniyah, secara fisik, ya, artinya kuat, sehat, mampu untuk menunaikan ibadahnya, ya. Yang ketiga adalah kemampuan tentang mampu untuk sampai ke tempat yang dituju untuk haji, ya, yaitu pergi ke Makkah al-Mukarramah, ke Baitillahil Haram. Yang diantaranya adalah adanya keamanan perjalanan, ya, keamanan perjalanan yang mana memang ini sebagai syarat juga, karena ketika flashback zaman dulu ketika perjalanan harus naik darat, ya, kemudian di sana masih ada perompak dan seterusnya, maka ketika ada ancaman seperti itu tidak ada apa namanya, masih belum istilahnya diwajibkan. Tapi ketika seperti sekarang, ya, pergi itu sudah aman, maka menjadi menjadi sebuah syarat istita'ah tadi. استدل الإمام مالك في هذا القول بقول الله سبحانه وتعالى فاستبقوا الخيرات، وقال إن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نستبق الخيرات، وجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من لم يمنعه المرض أو أي مشقة ظاهرة وباطنة من أن يحج إن مات يمت يهوديا أو نصرانيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما معنى الحديث. وبالتالي لو نظرنا إلى هذا الحديث سنجد أنه يترتب عليه عقوبة من النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم تمنعه أو من لم يمنعه مانعا ظاهرا أو مشقة ظاهرة أو باطنة من أن يحج، يعني لا يوجد أي مشقة تمنعه من الحج ولم يحج، أو من العمرة لم يعتبر، فإن مات إن يمت إن شاء يمت إن مات إن شاء يمت يهوديا أو نصرانيا. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يغلظ العقوبة في هذا الأمر، وبالتالي تغليظ العقوبة يدل على الحرمة، ويدل على أن الشيء لابد أن ينتهي منه الإنسان بسرعة. فالإنسان لابد أن ينتهي من هذا الشيء بسرعة حتى لا يكون دينا في ذمته ولا دينا في رقبته. وحقيقة وافق الإمام مالك في هذا القول الإمام أبو حنيفة وكذلك الإمام أحمد في قولهم بالإسراء بهذا الأمر، وخاصة حينما روى الإمام أحمد هذا الحديث فقال فعليه أن يسرع، قال أحمد فعليه أن يسرع بالحج، لأن حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن مات إن شاء يمت يهوديا أو نصرانيا، وكون النبي صلى الله عليه وسلم يشدد العقوبة معناه أن هذا الشيء واجب عليه تنفيذه، وأن هذا الشيء خطورته شديدة وخطورة التأخير فيه عظيمة. Baik, dalil yang dipakai oleh Imam Malik rahimahullah taala ketika mengatakan ketika seseorang sudah mampu baik finansial, kesehatan, termasuk amannya perjalanan menuju tanah suci untuk menunaikan ibadah haji, itu diantaranya adalah potongan ayat dalam surat Al-Baqarah 148 ya, fastabiqul khairat, Allah berfirman berlomba-lombalah dalam kebaikan. Artinya ketika mampu tidak boleh ditunda-tunda, karena haji terutama itu adalah sebuah kebaikan, bahkan kebaikan yang sangat tinggi sekali derajatnya. Termasuk dalil yang dipakai oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala adalah sebuah hadis yang maknanya adalah ketika seseorang mampu untuk berpergian ibadah haji secara materi, secara fisik, ya, dan kemudian dia akhirkan sampai meninggal dunia, Rasulullah SAW mengatakan ya, bahwa kalau seperti itu silahkan mati atau meninggal dunia dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Artinya sebuah sebuah ancaman yang sangat besar sekali dari Rasulullah SAW. Kalau seseorang mampu kemudian ditunda-tunda sampai meninggal dunia, dia belum menunaikan ibadah haji, maka seakan-akan disuruh oleh Rasulullah SAW untuk lebih baik meninggal daripada tidak istilahnya meninggalnya dalam Yahudi atau Nasrani. Sampai seperti itu, artinya saking begitu apa ancaman yang luar biasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, maka menjadi dalil, termasuk pendapat ini juga dikuatkan oleh pendapat yang lain, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, yang Imam Ahmad juga meriwayatkan hadis ini, kemudian Imam Ahmad memberikan keterangan bahwa ketika seseorang mampu maka fal yusri, segeralah untuk berangkat menunaikan kewajiban tersebut. Wa huna نذهب إلى مذهب الإمام الشافعي وهو القائل بأن الحج واجب على التراخي أو أنه واجب على حسب الاستطاعة، وهذا على قول الله سبحانه وتعالى، أو دليله كان قول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقال أن هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى قال من استطاع، ولا يوجد تقييد ولا يوجد أي شيء يقيد هذا الأمر بأنه يكون بسرعة أو يكون على التراخي، يعني الإنسان يؤديه مثل ما شاء. وكذلك الإمام الشافعي نظر إلى مسألة الصلاة، فلما نظر إلى مسألة الصلاة قال: يجوز تأخير الصلاة عن أول وقتها طالما أن الوقت موجود. فمثلا حينما نصلي الظهر في أول وقتها أو على أول وقتها، هذا يسمى تعجيل، فإننا نعجل من أداء الصلاة، أو أننا نفطر عند الأذان مباشرة فهذا تعجيل، هكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطرة، هكذا. وبالتالي التعجيل هذا عند سماع الأذان، عند سماع الأذان، فيأكل الإنسان التمرات كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيعجل بإفطاره، ثم بعد ذلك يصلي المغرب، ثم بعد ذلك يكمل طعامه. هذا الذي يسمى بالتعجيل. فأداء العبادة في أول وقتها هذا يسمى تعجيل، وأدائها في داخل الوقت ولم يسبقها، أو فعل العبادة في داخل الوقت ولم يسبقها عبادة فاسدة، لم يسبقها فساد في العبادة، يعني كمثلا الرجل صلى الظهر مثلا معنا، وهو يصلي الظهر خرج منه ريح، هنا فسدت العبادة، فبالتالي يذهب يتوضأ ويرجع، هذه تسمى إعادة. لكن الأداء يؤديها لأول مرة، مثلا الرجل كان في صوله فلم يصلي الظهر مثلا في الساعة 12، لكن صلىها مثلا في الساعة 1:15 هكذا، هذا ما زال وقت الظهر، هذا يسمى أداء وليس قضاء. عندما فهو فعل العبادة في وقتها، وطبعا أنت تعرف أن العبادة يوجد لها وقت مضيق ووقت موسع وهكذا. فبالتالي هذه العبادة، فعل العبادة في وقتها ما لم يسبقها عبادة فاسدة، إذا سبق عبادة فاسدة كانت هذه إعادة، وبالتالي يصبح العمر كله على هذا القياس، أصبح العمر كله هو موسع لأداء فريضة الحج ولأداء واجب العمرة، لأن العمرة عند الإمام الشافعي حكمها أنها واجبة، فبالتالي العمر كله متسع أمامه أن يؤديها، ويكون الواجب مرة واحدة في العمر فقط. Baik, kemudian beliau menyampaikan pendapat kedua ya, bahwa ibadah haji dan umrah itu istilahnya menunggu kemampuan, dan pun kalau kemampuan artinya memang menunggu benar-benar kesiapan. Kita lihat sebagaimana di Indonesia, meskipun sudah mampu daftar porsi haji, nunggunya bisa sampai 20 tahun ya, karena memang tidak mungkin untuk segera ya. Dan ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang mana beliau berpendapat ya, dalam masalah haji dan umrah itu ada masih diberikan keleluasaan waktu. Dalil yang beliau pakai adalah sama Al-Imran 97 ya, man istata'a ilaihi sabila. Di situ istita'ah adalah memang istita'ah yang panjang, sebagaimana juga beliau mengkiaskan dengan ibadah sholat. Artinya sholat itu ada beberapa macam cara menunaikannya dalam masalah waktu, berkaitan dengan waktu. Ada yang menunaikan di awal waktu, namanya ta'jil ya. Tahajjil artinya menunaikan ibadah sholat di awal waktu, termasuk ketika berbuka puasa di awal waktu namanya adalah ta'jil, sebagaimana hadis Rasulullah SAW bahwa umatku ini senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan ta'jil, ya, menyegerakan al-fitr, ya, menyegerakan berbuka puasa. Maka juga nama ta'jil itu tidak asing bagi kita, terutama di Ramadan, artinya berbuka puasa meskipun hanya dengan sebutir kurma atau seteguk air. Kemudian ada cara penunaian yang lain dalam masalah sholat, itu ada namanya i'adah, jadi mengulang. Artinya i'adah ini menunaikan di awal waktu, menunaikan di waktunya, tapi karena sebelumnya sudah menunaikan tapi tidak sah. Misal ketika seseorang menunaikan misal setengah satu atau beberapa saat setelah adzan, ya, tidak di awal waktu, kemudian dia sholat tetapi ternyata batal di situ, ya, keluar misal angin, kemudian dia wudu kembali menunaikan, maka disebut i'adah. Ada lagi ada, ya, jadi menunaikan sholat di waktunya meskipun tidak di awal waktu tanpa didahului oleh suatu ibadah yang batal. Jadi misal jam 1 memang baru sholat, entah karena sengaja atau tidak, ada udzur atau tidak udzur, jam 1 baru sholat padahal duhur misal jam 12, maka ini disebutnya adalah ada. Nah, berkaitan dengan seperti ini, maka Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala melihat bahwa berkaitan dengan haji dan umroh itu bagi seorang muslim cukup satu kali, maka sepanjang umurnya, artinya sepanjang umurnya, ya, boleh saja di masih muda, kemudian sudah tua dan seterusnya, itu boleh karena sepanjang umurnya itu waktu yang mana dibolehkan atau waktu untuk menunaikan ibadah haji. Dan beliau menggarisbawahi bahwa termasuk umrah itu wajib dalam mazhab Syafi'i. Maka dalam mazhab Syafi'i haji tentu, ya, wajib. Umrah bagi mazhab Syafi'i adalah juga wajib sekali dalam seumur hidup. وقد اشترط الإمام الشافعي مسألة الاستطاعة أيضا. مسألة الاستطاعة في الحج هذه شرط وجوب للحج، إذا وجدت الاستطاعة وجب الحج، وإذا لم توجد الاستطاعة لم يجب الحج. وبهذا الشرط نعرف أنه ليس واجبا على الإنسان أن يستدين حتى يذهب إلى الحج، هذا ليس واجبا، يعني ليس واجبا عليه أن يأخذ الدين أو يظلم نفسه ويظلم أولاده. لماذا؟ لأنه من شروط الإمام الشافعي في مسألة الاستطاعة أن تكون أموال الحج والعمرة زيادة عن حاجته وحاجة آل بيته. وكذلك من هذه الشروط كما قال المعلم فلا يجوز له أن يذهب إلى الحج ويجحف أولاده ويتركهم بدون طعام أو شراب، بل عليه أن يوفر لهم نفقتهم التي تكفيهم طوال مدته في الحج وزيادة على هذه النفقة. نفقة أولاده تكون زائدة في بيته، حاجته، حاجة أولاده، حاجة زوجته، وهذه النفقة تكون من دواء وطعام ولباس ومسكن التي تعد بالضرورات عند العلماء. هذه النفقة لابد أن تكون موجودة وعند أولاده، فإذا كانت هذه النفقة موجودة وزائدة والأموال التي معه زائدة على ذلك، خلاص في هذه الحالة نقول له قد وجب عليك الحج، أو نقول له إنك يمكن أن تذهب إلى العمرة. مع هذا فإنه ليس واجبا عليه أن يأخذ القرض أو يأخذ الدين حتى يذهب فيعتمر لهذا السبب الذي اشترطه الفقهاء. Kemudian beliau melanjutkan tentang istita'ah di sini menurut Imam Syafi'i rahimahullah taala bahwa istita'ah di sini menjadi syarat wajibnya ibadah haji dan umrah, ya. Karena ketika seseorang memang belum mampu, baik secara terutama secara materi biayanya belum mampu, itu belum wajib baginya, tidak wajib baginya sampai kemudian memang dia mampu secara materi. Dan bahkan dalam mazhab beliau, mazhab Syafi'i rahimahullah taala, itu mampunya ini adalah tidak hanya sekedar mampu untuk berangkatnya, Tapi kewajiban dia untuk menafkahi yang wajib untuk dinafkahi bagi dirinya, yaitu istrinya, anaknya, itu harus tercukupi. Dan ternyata sangat detail sekali, tidak hanya mencukupinya itu hanya sekedar makan, bahkan urusan tempat tinggal, pakaian, kemudian obat-obatan selama berpergian, ditinggal berpergian untuk ibadah haji ataupun umroh, itu harus cukup waziyada, bahkan lebih. Ya, artinya benar-benar memastikan bahwa dia memang mampu, dan mampunya itu termasuk tidak hanya mampu untuk membeli tiket atau membeli paket umroh atau haji, tidak, tapi juga mampu bagaimana kewajiban dia sebelumnya, yang mana kewajiban untuk mengurusi yang secara wajib bagi seorang laki-laki terutama adalah menafkahi anaknya, menafkahi istrinya, itu semuanya terpenuhi, baru kemudian ini dalam tarapan yang dihitung mampu dalam mazhab Syafi'i. فإن أخذ القرض فإن استدان وأخذ الدين فإما أن يكون هذا الدين بفائدة أو بدون فائدة وإما أن يكون هذا الدين هو قادرا على سداده أو غير قادر على سداده فقد اشترط الفقهاء في الذي يقدر على السداد أن يكون عنده أصولا مملوكة أو أشياء موصوفة في الذمة يعرف منها أنه سيستطيع أن يسدد هذا القرض مثال واحد مثلا يعمل في الحكومة فهو يعرف مثلا سيأخذ من أستاذ نور قرض فهو يعرف أنه يعمل في الحكومة فبالتالي الراتب هذا سيسدد منه بس هذا موصوف في الذمة وعنده أصل يستطيع أن يسدد منه هذا موصوف هذا جائز ولا بأس به يجوز له أن يأخذ هذا الدين ولا بأس به ويذهب إلى العمر لأن هذا يعتبر من الأشياء المقدور على تسليمها الموصوف في الذمة طيب إذا كان راتبه قليل ولا يستطيع أن يسدد وليس عنده أصول مملوكة ولا هذا فيه ظلم لنفسه هذا يظلم نفسه ويظلم أولاده من أجل أداء سنة أو من أجل أداء شيء وبالتالي هذا طبعا لا نقول أنه يعني مع ظلمه لنفسه إلا أن العمرة حكمها صحيح يعني حتى بالقرض المحرم من البنك أو القرض الربوي فإن الفقهاء قد اختلفوا في ذلك فمنهم من قال أن هذا حرام وهذا مذهب الحنابلة إن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا وبالتالي فإن هذا إن كان من البنك الربوي فهذا حرام وترتب على حرام فهذا باطل وما بني على باطل فهو باطل هكذا أما المذهب الثاني وهو مذهب الشافعية والجمهور في هذه المسألة بأنه حتى كمثله كمثل الوضوء كمثل من توضأ بمال مغصوب فقال النووي في المجموع ولو حج على دابة مغصوبة أي مسروقة لو حج على دابة مغصوبة فطاف بها ودخل بها عرفات يعني خلاص يعني أقصى شيء يمكن أن أصل إليه فطاف بها وصعد بها إلى عرفات فحجه صحيح ويتحمل حرمة الشيء المسروق هكذا ولكن هنا الحرمة في أخذه للربا لكن ذهابه هذا بالتالي أما أخذه لدين هو قادر على سداده ويقدر بدون أن يظلم أولاده خلاص يذهب والله ييسر له أما إن كان سيظلم نفسه وسيظلم أولاده فهذا أمر ليس فرضا عليه وعليه أن يصبر وهنا يعني يتمادى في هذا الأمر والله سبحانه وتعالى ولي التوفيق. Secara apa spesifik lagi tentang tadi kan berkaitan dengan istitoah, kemampuan itu menjadi syarat utama. Bahkan dalam mazhab Syafi'i yang dikuatkan oleh perkata Imam Nawawi harus mencukupi semua kebutuhan keluarganya, tidak hanya makanan tapi termasuk obat-obatan, pakaian dan seterusnya kebutuhan. Mungkin kebutuhan pulsa kalau sekarang juga ya masuk. Nah, dan berkaitan dengan apakah boleh mengutang ketika untuk menyampai istitoah ini boleh mengutang. Nah, beliau kemudian menambahi masalah ini secara lengkap, secara agak apa namanya? Jelas bahwa ketika seseorang, karena orang berutang itu banyak, paling tidak ada dua jenisnya, yang mana dia memiliki pemasukan termasuk memiliki misal aset yang memang bisa untuk menjamin untuk membayar hutangnya ke depan, atau juga untuk istilahnya aset untuk menghidupi keluarganya. Termasuk seorang yang misal PNS ya, yang memang sudah diketahui per bulan dapat berapa, dan kemudian ketika misal memang dia sudah menghitung ketika ingin mengambil hutang untuk pergi umrah dan mampu untuk membayarnya tanpa mendzalimi keluarganya, anak istrinya, maka dibolehkan. Ya, asalkan tadi ya akad hutang piutangnya adalah akad yang istilahnya yang syar'i ya, yang tanpa ribawi. Ya. Dan bahkan dalam mazhab Syafi'i dan jumhur itu meskipun menghutangnya dari bank ribawi, nah, itu bahkan dibolehkan. Ya. Karena dalam nanti termasuk pembahasan tentang apakah boleh beribadah dengan sesuatu yang wasilahnya itu adalah sesuatu yang bahkan haram ya, dipermisalkan bagaimana ketika seseorang sholat tapi wudunya ya, wudu yang dipakai berwudu kemudian wudunya dengan air yang maghsub atau air curian atau air orang lain ya tanpa izin ya. Itu menurut mazhab Imam Syafi'i dan jumhur dalam masalah ini sah-sah saja. Ibadahnya tadi sah meskipun dia mendapat dosa karena wudunya tadi dengan barang yang haram. Termasuk dalam masalah ini ketika seseorang ibadah haji atau umrah kemudian harta yang dipakai itu adalah harta misal harta haram, itu menurut mazhab Syafi'i dan Hanabilah itu tetap sah ibadahnya meskipun dia mendapat dosa atas dosa keharaman yang dia ambil ya. Berbeda dengan mazhab Hanabilah yang mengatakan suatu ibadah yang mana dibangun atas keharaman maka ibadahnya itu batal, tidak sah. Maka mazhab Hanabilah ketika seseorang itu pergi ibadah haji ataupun umrah dengan harta yang haram maka ibadah haji ataupun umrahnya batal, tidak sah. Itu menurut Imam Hanabilah. Tapi menurut mazhab Syafi'i dan jumhur bahwa tetap ibadahnya sah. Ya, yang ini digaris bawahi bahwa masalah hutang ketika untuk ibadah haji ataupun umrah itu kembali kepada apakah dia mampu tanpa mendzalimi keluarganya maka dibolehkan. Kalau mendzalimi keluarganya maka seharusnya bersabar, tidak boleh memaksakan diri sampai mendzalimi keluarganya sampai tidak bisa bayar hutang dan seterusnya. Masalah hutang ini kan sangat rawan bahwa ya, dosa hutang itu adalah dosa yang mana termasuk sesuatu yang menghalangi seseorang dari masuk surga. Maka harus hati-hati dalam masalah hutang meskipun niatnya untuk ibadah. Jadi bahwa ibadah haji dan umrah itu ada syarat istita'ahnya. Kalau memang belum mampu harap bersabar ya, sampai kemudian Allah mudahkan jalannya untuk menuju Baitillah baik untuk haji dan umrah. Demikian sahabat Quran dimanapun Anda berada tentang fikih tentang apakah boleh berhutang untuk ibadah haji ataupun umrah. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz dan Ustaz Nur Hidayat ya, yang telah berkenan hadir dan menyempatkan untuk berbagi ilmu pada kesempatan kali ini. Dan terima kasih juga kepada sahabat Quran yang telah mengirimkan pertanyaannya dan insya Allah akan kita bahas di edisi berikutnya ya. Semoga menjadi pencerahan bagi kita semua dan khususnya bagi yang bertanya dan yang lain dan sahabat Quran yang lain pada umumnya. Baiklah sahabat Quran dimanapun Anda berada, demikian tadi majelis takon edisi kali ini. Akhirnya saya Nusyad yang bertugas juga mewakili Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz dan Ustaz Nurul Hidayat pamit undur diri dari ruang dengar sahabat Quran semua. Dan tetap saya tune di 99.9 FM Radio Iskalima, sahabat Anda belajar Al-Quran. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakawahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.